Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pada kajian sebelumnya telah kita pelajari tentang sunanul wudu, kemudian permasalahan atau pembahasan berikutnya adalah fi nawakidihi nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Telah kita jelaskan makna an-nawakid, yaitu sesuatu yang membatalkan atau merusak wudu. Di sini disebutkan ada 6. Ada 6 yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah yang sudah kita sebutkan, al-kharij minas sabilaini. Adanya yang keluar dari dua jalur atau dari dua jalan, yaitu dubur dan kubul. Apa saja, baik itu benda cair, benda padat, ataupun angin, maka itu membatalkan wudu. Yang seperti ini adalah mujma'un alaihi, disepakati dan tidak adanya khilaf dalam hal ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah khurujun najasah min baqiyatil badan. Fa in kana baulan aw ghaitan nuqida mutlaqan lidukhulihi fin nususis sabiqah. Yang kedua, keluarnya najasah dari seluruh badan, dari seluruh tubuh. Keluarnya benda najis dari seluruh tubuh. Nah, andai kata ditakdirkan keluarnya najis, najis apa saja, baik itu ghaid atau baul, baik itu kotoran atau air pipis. Nah, dari jalan mana saja. Nah, gak harus dari dubur ataupun kubul. Nah, karena zaman sekarang barakallahu fikum, ilmu kedokteran semakin maju dan memungkinkan untuk mengeluarkan kotoran bukan melalui jalur yang biasanya melalui perut ataupun melalui tempat-tempat yang lain. Maka yang seperti ini, apabila fa in kana baulan, apabila itu yang keluar itu berupa baul, berupa air pipis atau ghaid atau kotoran, nuqida mutlaqan lidukhulihi fin nususis sabiqah, maka wudunya batal secara mutlak. Nah, batal secara mutlak. Maksud secara mutlak di sini adalah baik itu sedikit ataupun banyak, baik disengaja ataupun tidak, barakallahu fikum, maka membatalkan wudu. Yang seperti ini tidak ada khilaf dan disepakati. Permasalahannya adalah khilaf terjadi yaitu pada ucapan atau perkataan setelah ini, wa in kana ghairuhuma kaddam wal qai fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawadda amalan bil ahwat wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Apabila parah, wa in kana ghairuhuma, apabila selain dari baul dan ghaid berupa darah, darah juruh misalnya, luka-luka, wal qai, barakallahu fikum, wal qai, muntah, fa in fahusha wa kathura, apabila parah dan banyak, fal aula an yatawadda minhu, maka paling utama atau afdol bagi dia untuk berwudu dikarenakannya. Amalan bil ahwat, amalan bil ahwat, dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka kehati-hatian. Sehingga di sini penulis tidak menjazamkan, barakallahu fikum, tidak menjazamkan atau tidak menegaskan bahwa hal ini membatalkan wudu. Hanya di sini disebutkan amalan bil ahwat, ya, dalam rangka untuk kehati-hatian saja. Nah, wa in kana yasiran fala yatawaddau minhu bil ittifaq. Kalau seandainya yang keluar itu sedikit, barakallahu fikum, maka dia tidak berwudu. Tidak mengapa baginya, bagi dia untuk tidak berwudu bil ittifaq. Hal ini disepakati. Hal ini disepakati. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hal yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya yang keluar itu berupa baul atau ghaid, yang keluar bukan pada jalan yang biasanya, naam, bukan melalui dubur ataupun kubul, maka hal seperti ini membatalkan wudu, barakallahu fikum, dan hal ini jelas. Namun yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya yang keluar itu berupa darah, bukan benda najis, muntah, barakallahu fikum, maka di sini disebutkan kalau seandainya yang keluar itu banyak atau parah, maka lebih utama baginya untuk berwudu dalam rangka apa? Kehati-hatian. Kalau seandainya sedikit, barakallahu fikum, maka tidak mengapa, barakallahu fikum, bagi dia untuk tidak berwudu. Ini salah satu pendapat, salah satu pendapat. Akan tetapi di antara ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu pula Al-Fuqaha As-Sab'ah. Al-Fuqaha As-Sab'ah, 7 orang yang disebut dengan Fuqaha As-Sab'ah, Sab'ah, yang tinggal di kota Madinah dari kalangan tabi'in yang hidup semasa. Siapakah mereka? Di antaranya adalah Ubaidullah, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar, Sulaiman, dan Kharijah. Ada yang menyebutkan di antaranya adalah Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mereka Asy-Syafi'i dan juga Al-Fuqaha As-Sab'ah yang tinggal di kota Madinah. Mereka semua, Fuqaha As-Sab'ah ini semuanya berasal dari Madinah, tinggal di kota Madinah dan hidup semasa dari kalangan tabi'in, kibarul fuqaha ketika itu pada masa mereka. Mereka mengatakan ila annal kharid min ghairis sabilaini la yanqudul wudu qalla aw kathra illa al baul wal ghaid. Bahwasanya benda yang keluar dari selain dua jalan, selain dari dubur dan kubul, tidak membatalkan wudu sedikit atau banyak selain dari al-baul wal ghaid. Nah, adanya benda yang keluar dari badan kita, dari tubuh kita, selain dari dubur dan kubul, selain dari al-ghaid ataupun al-baul, kotoran atau pipis, nah, itu tidak membatalkan wudu selain dari dua benda ini. Wa hadza huwal qawlu tsani fil madhhab. Ini adalah pendapat yang kedua. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, mereka berdalilkan yang pertama adalah annal asla adamun naqdi. Faman ittada'a khilafal asli fa'alaihi dalil. Bahwasanya hukum asal seseorang yang sudah berwudu itu adalah adamun naqdi, tidak batal wudunya seseorang setelah dia berwudu, maka sudah ditetapkan dan sudah hal yang jelas bahwasanya dia memiliki wudu. Ini asal, hukum asal. Maka barang siapa yang barakallahu fikum mengatakan bahwa wudunya telah batal, maka orang seperti ini harus mendatangkan dalil dan hujjah. Apa hujjahnya? Barakallahu fikum. Sehingga di sini menegaskan bahwasanya dakwah, perkataan yang mengatakan bahwa keluarnya benda selain dari al-baul wal ghaid, adapun al-baul wal ghaid jelas itu membatalkan wudu. Tapi selain dari al-baul wal ghaid dan keluar dari selain dubur dan kubul, hal ini membatalkan wudu. Pendapat ini nam dijelaskan dan dikatakan oleh Syekhul Islam tidak memiliki dalil. Tidak memiliki dalil. Barakallahu fikum. Kemudian adapun hadis yang menjelaskan tentang batalnya wudu seseorang yang muntah, nam, yaitu Nabi sallallahu alaihi barakallahu fikum muntah kemudian beliau berwudu setelah itu. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian ini hanyalah sebatas al-fi'il, sebatas perbuatan. Andai kata sahih, nam, ini hanya sebatas perbuatan. Ini hanya sebatas perbuatan dan bukan perintah. Tidak menunjukkan barakallahu fikum perbuatan di dalam sebuah kaidah al-usul. Kalau hanya sebatas perbuatan itu tidak mengharuskan, tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang wajib. Kecuali kalau seandainya di situ ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau seandainya dia memaksakan muntah sengaja. Muntah yang dia sengaja dengan dia memasukkan jarinya ke kerongkongannya, ke mulutnya, dan dia menyengaja ingin muntah, maka yang seperti ini barulah membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Kemudian luka-luka, nam, ini tidak membatalkan wudu karena tidak adanya dalil. Ditambah lagi hal yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, diantaranya adalah Umar bin Al-Khattab yusalli barakallahu fikum waddam tasilu min jarhihi. Umar bin Al-Khattab salat, nam, dalam keadaan beliau dalam keadaan darah mengalir dari luka-luka beliau karena beliau dibunuh dan diserang dalam keadaan menegakkan salat. Dan beliau terus menegakkan salat barakallahu fikum sampai sampai menyelesaikannya, dan beliau tidak memberhentikan sholatnya atau mengulang wudu dengan wudu yang baru. Hal ini menunjukkan bahwasanya keluarnya darah dari tubuh walaupun itu banyak itu tidak membatalkan wudu karena tidak adanya dalil dalam hal ini. Dan kemudian terbukti yang dilakukan oleh banyak dari para sahabat di dalam perperangan, di dalam pertempuran barakallahu fikum, dan juga hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu benda-benda yang keluar dari tubuh kita baik itu berupa darah, cairan, selain dari benda najis yang tidak keluar dari dubur dan kubul, maka hal ini tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau itu muntah yang disengaja. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, zawalul akli wa taghtiyatuhu bi'ighma'in aw naumin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Hilangnya akal atau tertutupnya akal dengan pingsan atau tidur. Barakallahu fikum. Hal ini membatalkan wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi, walakin min baulin, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Hal yang membatalkan wudu, 6. Yang demikian itu tidak membatalkan wudu kecuali kalau seandainya dikarenakan ghaid atau baul, pipis atau naum, tidur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan Nabi, al-ainu wika'us sahyi, faman nama falyatawaddo. Al-ain itu adalah pengikat. Al-ain mata, al-mata, wika itu artinya pengikat. Wika'us sahyi, as-sahyi itu artinya dubur. Mata itu adalah pengikat dubur. Maka barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Nah, karena dia tidak bisa lagi setelah dia tertidur merasa, nah, apakah ada benda yang keluar dari duburnya atau tidak. Beda dengan kalau seandainya dia dalam keadaan terjaga, dalam keadaan istiqad, bangun, maka dia bisa merasakan. Barakallahu fikum, apakah adanya benda yang keluar atau tidak. Sehingga oleh karena itu, dengan tertidurnya seseorang itu adalah madhannatul hadats. Madhannatul hadats, diperkirakan terjadinya hadats pada dirinya. Barakallahu fikum, dikarenakan dia tidak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi, nah, ketika dia tidur. Sehingga oleh karena itu, di antara, barakallahu fikum, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci tangan setelah dia bangun tidur, terkhusus pada tidur malam. Kenapa demikian? Karena dia tidak sadar. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Apakah dia menyentuh najis atau tidak, dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Ammal junun wa ammal junun wal ighma was sukri wa nahwuhu fayunqadu ijma'an aw fayunqadu ijma'an. Adapun orang yang gila atau pingsan atau mabuk atau yang semisal dengannya, maka wudunya itu batal, dan ini merupakan sebuah kesepakatan. Tidak adanya khilaf dalam hal ini. Orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk, wudunya batal. Dan hal ini merupakan kesepakatan dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Kemudian dijelaskan di sini, wan-naumun naqid huwal mustaghraq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Adapun tidur yang membatalkan, nah, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustaghraq, tidur yang lelap, yang mana dia tidak lagi memiliki, barakallahu fikum, kendali terhadap dirinya dan tidak lagi merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Ini an-naumul mustaghraq. An-naumul mustaghraq, tidur pulas, tidur lelap. Sehingga dia tidak lagi merasakan, nah, apa yang terjadi di sekitarnya. Bagaimanapun posisi tidurnya, kalau seandainya mustaghraq, maka itu membatalkan wudu. Baik tidurnya dalam keadaan duduk atau tidurnya berbaring, nah, barakallahu fikum, kalau seandainya tidurnya itu mustaghraq, tidur yang lelap, tidur yang pulas, walaupun sambil duduk, maka ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Dan kebalikannya, kalau seandainya dia tidur bukan naumul mustaghraq, walaupun dalam keadaan duduk ataupun berbaring, namun tidurnya bukanlah tidur yang mustaghraq, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya tidur yang membatalkan wudu itu adalah an-naumul muttaji'. An-naumul muttaji'. Seseorang apabila dia sudah berbaring, apakah dia itu tertidur ataupun tidak, maka wudunya batal. Ini pendapat yang salah. Kenapa demikian? Karena diriwayatkan di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari terbangun kemudian berwudu, kemudian bersiwak, kemudian beliau keluar dan setelah itu salat. Tsumma nama fattaja'a, kemudian beliau berbaring dan setelah itu beliau bangkit lagi dan melaksanakan salat tanpa berwudu sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya al-ittija', berbaring itu tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum, selama dia tidak tidur dalam keadaan pulas atau lelap. Barakallahu fikum. Adapun amman naumul yasir, adapun tidur yang tidak lelap, fa innahu la yanqudul wudu, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Dalilnya apa? Li'anna as-sahabah radhiyallahu anhum kana yusibuhum an-nu'asa, an-nu'asu wa hum fi intidhari as-salah wa yaqumun yusallun wa la yatawaddaun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalilnya adalah dikarenakan para sahabat. 6. Yang mana ketika itu mereka menunggu salat Isya. Yusibuhumun nu'as, dan mereka ditimpa rasa kantuk dalam keadaan mereka sedang menunggu salat. Dan mereka berdiri salat dan tidak berwudu sebelumnya. Barakallahu fikum. Dalam hal ini tentunya ada khilaf. 6. Dalam hal ini tentunya ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya naum secara mutlak itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis Safwan bin Asal, hadis yang kita baca di dalam pembahasan tadi, yaitu hadis yang pertama. Ada yang mengatakan bahwasanya naum itu tidak membatalkan wudu. Mereka berdalilkan dengan kisah ini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum, yang mana mereka menunggu sholat Isya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takhfiqu ru'usuhum, sampai-sampai kepala mereka itu menunduk. Kepala mereka itu menunduk. Dan bahkan di dalam riwayat Al-Bazzar, yad'una junubahum, mereka berbaring sambil menunggu sholat. Namun ketika ditegakkannya sholat, mereka langsung sholat dan tidak berwudu sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pendapat yang tadi kita sebutkan bahwasanya tidur yang membatalkan wudu adalah naumul mustaghraq, ini nam menggabungkan dan menjamak dua hadis sekaligus. Karena kalau seandainya kita meninggalkan atau mengatakan bahwa tidur secara mutlak itu membatalkan wudu, maka kita meninggalkan hadis Anas bin Malik. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu, maka kita meninggalkan hadis Safwan bin Asal, yaitu al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawaddo. Maka dengan pendapat yang baru saja kita sebutkan bahwasanya tidur yang membatalkan adalah an-naumul mustaghraq, kita menggabungkan dua hadis. Karena di dalam sebuah kaidah, la yajuzu ihmal ahadid dalilaini, ma amkanal jam'u fahuwa al-afdol. Tidak boleh untuk kita meninggalkan salah satu dalil. 6. Kita berpegang pada satu dalil, kemudian kita meninggalkan dalil yang lain. Selama masih bisa digabung dan dijamak dan dikompromikan, maka yang seperti ini afdol, lebih utama. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah man massa massu farjil adami bila ha'il, bila ha'il li hadisi Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Wa fi hadisi Abi Ayyub wa Ummi Habibah man massa farjahu falyatawaddo. Memegang kemaluan manusia, nah, baik itu kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain, bila ha'il, tanpa pembatas, nah, tanpa pembatas. Berdasarkan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis Abi Ayyub dan Ummu Habibah, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, almas di sini, memegang di sini adalah dengan menggunakan al-kaf, dengan menggunakan al-kaf, dengan menggunakan al-kaf, telapak tangan. Barakallahu fikum. Andai kata tangannya bersentuhan dengan lengannya atau dengan sikunya, andai kata kemaluannya bersentuhan dengan lengan atau sikunya, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, man afdha biyadihi ila dzakarihi laisa bainahuma sitrun faqad wajaba alaihi alwudu. Barang siapa yang memegangkan tangannya ke kemaluannya yang mana tidak ada pembatas antara keduanya, maka telah wajib wudu atasnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Waliyat, tangan dalam bahasa Arab, indal itlaq, kalau seandainya dimutlakkan, maka yang dimaksud dengan aliyat itu adalah al-kaf, yaitu telapak tangan. Barakallahu fikum. Ini. Jadi kalau seandainya dia memegang, barakallahu fikum, dengan menggunakan lengan atau siku, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Dalam hal ini tentunya juga ada khilaf. Naam, tentunya juga ada khilaf dari kalangan para ulama. Dikarenakan adanya hadis secara zahir bertentangan dengan hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu hadis Busrah binti Safwan. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasannya memegang kemaluan tanpa ha'il itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Mereka berdalilkan hadith Talq bin Ali, hadith Talq bin Ali, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajul yamussu dzakarahu fis shalah, yaitu dia bertanya tentang seseorang yang memegang kemaluan ketika salat, alaihi wudu. Perhatikan pertanyaannya, tentang seseorang memegang zakarnya ketika dia salat, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la innama huwa bad'atun minka. Tidak, itu hanyalah salah satu dari organ tubuhmu. Nah, yang salah satu dari organ tubuhmu. Maksudnya sama dengan organ yang lainnya, engkau memegang kuping, engkau memegang, barakallahu fikum, kemaluan, memegang hidung, itu sama saja tidak membatalkan wudu. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga oleh karena itu adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa enam, memegang kemaluan yang membatalkan wudu adalah apabila dilakukan karena syahwah. Apabila dilakukan karena syahwah. Apabila dilakukan karena syahwah. Barakallahu fikum, karena beliau menggabungkan antara dua hadis ini, antara hadis Talq bin Ali dan juga hadis Busrah bintu Safwan. Busrah bintu Safwan. Barakallahu fikum. Lakin wallahu a'lam. Naam, yang dulu pernah ana dapati, naam, dari ustazuna bahwa memegang kemaluan tanpa ha'il, tanpa pembatas, walaupun dengan syahwah ataupun tidak, itu membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan hadis Talq bin Ali? Maka dijawab bahwa ar-rajul, pertanyaan, kita lihat pertanyaannya, yaitu Talq bin Ali bertanya kepada Nabi tentang seseorang memegang kemaluannya fistolah. Naam. Ketika sholat. Nah, dan tentunya ikhwani fiddin, perbuatan ini nam tidak mungkin kalau seandainya dilakukan tanpa pembatas. Barakallahu fikum, karena terhalang dengan jubahnya, terhalang dengan sarungnya. Barakallahu fikum, tentunya hal ini dilakukan dengan pembatas celana, sarung atau jubahnya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, pendapat yang tadi baru saja kita kemukakan bahwasanya memegang kemaluan tanpa pembatas itu membatalkan wudu. Adapun hadis Talq bin Ali, kejadian ini adalah ketika sholat dan kemungkinan besar dilakukan dengan adanya pembatas. Barakallahu fikum. Kemudian masalah pembahasan yang terkait dengan nomor 4 ini, pembatal yang keempat ini adalah yang yaitu orang tua atau orang dewasa memegang kemaluan anak-anak yang masih bayi, yang masih balita. Nah, dikarenakan keadaan, barakallahu fikum, dia memegang kemaluan dari anaknya atau anak orang lain yang masih kecil atau masih balita, apakah hal ini membatalkan wudu? Yang seperti ini sering terjadi terkhusus dari kalangan ummahat. Nah, dijawab oleh Lajnah Daimah yang beranggotakan Saleh Al-Fauzan dan juga Syekh Al-Luhaidan dan diketuai oleh Syekh Nam Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz. Nah, Al-Syekh hafizahullah. Dijawab oleh Lajnah Daimah, lamsul aurah biduni ha'il yankudul wudu sawa'un kanal malmus saghiran aw kabiran. Memegang aurah, yaitu kemaluan tanpa adanya pembatas, itu membatalkan wudu. Sama saja apakah yang dipegang itu masih kecil atau sudah dewasa. Nah, tetap membatalkan wudu. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Wa farjul malmus mislu farjil mas. Dalam hal ini, dalam permasalahan ini atau pembahasan ini, kemaluan seseorang yang dipegang itu hukumnya sama dengan kemaluan dia sendiri. Nah, karena hadis di sini disebutkan man massa zakarahu, barang siapa yang memegang kemaluannya. Nah, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan barang siapa yang memegang kemaluan orang lain atau kemaluan secara mutlak. Selalu diidofahkan dengan domir yang kembali kepada fa'il, kepada pelaku. Nah, maka dikatakan di sini oleh Al-Lajnah Daimah, wa farjul ma malmus mithlu farjil mas. Kemaluan yang orang yang kemaluan orang lain itu hukumnya sama dengan kemaluan dia sendiri, sehingga membatalkan wudu. Barakallahu fikum, baik itu anak kecil ataupun orang yang sudah dewasa. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tentang pembahasan ini, bahwasanya wudu tidak batal dikarenakan memegang kemaluan anak kecil tanpa ha'il, tanpa pembatas. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qudamah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari Az-Zuhri wal Auza'i. Az-Zuhri dan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i hidup semasa dengan Al-Imam Malik. La wudu'a, dikatakan oleh Az-Zuhri dan juga Al-Imam Al-Auza'i, la wudu'a ala man massa zakaris saghir. Tidak ada wudu bagi orang yang memegang kemaluan anak kecil. Maksudnya tidak wajib bagi seseorang untuk berwudu bagi orang yang memegang kemaluan anak kecil. Li'annahu yajuzu masuhu wan nadharu ilaihi. Karena kemaluan anak kecil itu boleh dilihat dan juga boleh untuk dipegang. Nah, tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dan pendapat yang kedua ini didukung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, karena beliau seperti yang kita katakan tadi berpendapat, nah, yang membatalkan wudu adalah apabila dilakukan dengan syahwah. Sehingga oleh karena itu memegang kemaluan anak kecil, nah, apabila tidak dilakukan dengan syahwah, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat wala'alla hadza huwa rajih. Nah, mudah-mudahan atau mungkin saja ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena hal ini adalah sesuatu yang sering dan lumrah terjadi, terkhusus di kalangan ummahat, di kalangan ibu-ibu. Dan tidak pernah diriwayatkan, nah, dan tidak pernah disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan ummahatus sahabah, ibu-ibu wanita dari kalangan sahabah, untuk berwudu setelah memegang kemaluan anak kecil. Dikarenakan ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.